Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, nyok, kita ngarak ondel-ondel. Nyok, ondel-ondel ada anaknya. Boy, anaknya ngigel teriteran. Boy, mak, bapak ondel-ondel ngiping. Ser, ngarak pengantin di sunatin. Ser, goyangnya asik ndut-ndutan. Aduh, inyang nguping igel-igelan. Go, blak, blak, blak, blak, blak. Gendang nyaring di tempat, nyang ngiringnya nandak pada surat-surat. Tangan iseng jahilin kepala anak ondel-ondel. Taruhin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejing krakan krak, kepalenya nyale bekobaran. Ngul, nyang ngarak pada kebingungan. Ngul, disiramin air comberan. Yul, hore! Pada surat-surat, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel. Taruhin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejing krakan krak, kepalanya nyale bekobaran. Bul, nyang ngarah kepada kebingungan. Ngung, disiramin air comberan.